Tuhan pengen tahu bangko nongakin son saparendi beri make karoso iku hangkyo weson kuatir gagal kekyalin mani ison wati Terima kasih.